50 languages. 64. 64. Penyangkalan 1. Penyangkalan 1. Saya tidak mengerti kata ini. Saya tidak mengerti kata ini. Saya tidak mengerti kalimat ini. Saya tidak mengerti kalimat ini. Saya tidak mengerti artinya. Saya tidak mengerti artinya. Bapak guru, Bapak guru, apakah Anda mengerti perkataan Bapak guru? Apakah Anda mengerti perkataan Bapak guru? Ya, saya mengerti dengan baik. Ya, saya mengerti dengan baik. Ibu guru, ibu guru, apakah Anda mengerti perkataan ibu guru? Apakah Anda mengerti perkataan ibu guru? Ya, saya mengerti dengan baik. Ya, saya mengerti dengan baik. Orang-orang, orang-orang, apakah Anda mengerti perkataan orang-orang? Apakah Anda mengerti perkataan orang-orang? Tidak, saya tidak begitu mengerti mereka. Tidak, saya tidak begitu mengerti mereka. Teman wanita, teman wanita. Apakah Anda memiliki teman wanita? Apakah Anda memiliki teman wanita? Ya, saya punya. Ya, saya punya. Anak perempuan, anak perempuan. Apakah Anda memiliki anak perempuan? Apakah Anda memiliki anak perempuan? Tidak, saya tidak punya. Tidak, saya tidak punya.